Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang adadul mansubat wa amsilatuha. Jumlah isim-isim yang mansub dan juga contoh-contohnya. Qala al-musannif rahimahullah, mansubatil asma, mansubatil asma, isim-isim yang dinasubkan. Al-mansubatu 15. Isim-isim yang mansub jumlahnya ada 15. Al-mansubatu itu mubtada, 15 khabarnya. Hanya saja di sini khabarnya 15. Dua bagiannya mabni di atas fathah, 15 dan 10. Tapi pada mahalnya rafa khabar. Isim-isim yang mansub ada 15. Banyak ya. Kalau marfu'an ada berapa yang sudah kita lewatkan? 7 ya. Ini 15. Sehingga lebih berat ini bebannya. Sehingga antum dituntut untuk banyak mengulang-ulang pembahasan ini, karena seringkali yang membuat bingung ini bab-bab mansubat atau pembahasan-pembahasan al-mansubat. Wahia, dan dia al-mansubat itu, yang pertama al-maf'ulu bih. Al-maf'ulu bih, maf'ul bih, yang sering kita lewatkan. Contoh-contohnya, dorabtu zaidan, ya. Katabtu darsan atau risalatan. Wal-masdaru, kemudian yang kedua, masdar. Ini maksud dengan masdar adalah maf'ul mutlak. Ini belum antum sempat ya melewatinya, belum dibahas, jarang kita contohkan juga. Seperti contohnya, dorabtu zaidan dorban, masdar itu. Masar adalah apa yang ia datang pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il. Doroba yadribu dorban. Jalasa yajlisu julusan. Jalastu julusan. Itu julusan masar mansub. Itu yang kedua. Yang pertama apa? Al-maf'ulu bih. Yang kedua al-masar. Yang ketiga adalah zarful zaman wa zarful makan. Disatukan hitungannya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hamidi dan juga yang lainnya. Disatukan ya, apa yang disatukan? Antara ya dzarful zaman dengan dzarful makan dijadikan satu, karena sama-sama dzarf. Dzarful zaman dan dzarful makan. Dzarf zaman keterangan apa? Waktu. Dzarful makan keterangan tempat. Ya, keduanya zaman dan makan digunakan atau disebut dengan dzarf, karena zaman dan makan adalah tempat kan, wadah. Dzarf itu wadah aslinya, kayak bejana. Karena memang zaman dan makan itu mewadahi semua kejadian-kejadian yang terjadi, ya kan. Tidak ada satupun kejadian mesti di sana ada apa? Ada zamannya dan ada apa? Tempatnya, ya kan. Dzarfuz zaman. Ya, contohnya sumtu al-yauma, saya berpuasa di hari ini. Al-yauma itu mansub. Dzarfuz zaman. Contohnya dzarful makannya nanti akan datang insyaallah rinciannya satu demi satu. Dzarful makannya contohnya jalastu amamak, saya duduk di hadapanmu. Amama mansub. Ya, wal hal, hal yang menjelaskan tentang keadaan. Ya, keadaan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan seperti apa? Seperti ja zaidun rakiban. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Ini juga nanti akan datang. Ya, rakiban itu mansub. Ja'a Zaidun Rakiban. Didatangkan di sini Rakiban untuk menjelaskan dalam keadaan apa ya Zaid datang. Zaid datangnya dalam keadaan seperti apa? Maka disebutkan Rakiban. Ya, apa? Berkendaraan. Kalau jalan kaki ya Mashiyan. Tertawa ya Bohikan. Wa Tamyiz, kemudian Tamyiz. Ini juga akan datang insyaallah ya penjelasannya. Tafaqqa Zaidun syahma, Zaid telah lepas syahma, lemaknya. Ya. Wal mustasna, dan juga mustasna. Contoh qaumal qaumu illa Zaidan, kaum itu berdiri kecuali Zaidan. Zaidan mansub sebagai mustasna. Dan juga akan datang rinciannya, penjelasannya. Wasmula, kemudian isimnya la. Yang dimaksud dengan la di sini la nafiyah lil jinsi. La nafiyah lil jinsi ini pun akan datang. Contohnya la taliba ilmin, ya. Mabghudun atau mamqutun, tidak ada penuntut ilmu yang dimurkai. Toliba itu masuk. Kenapa? Karena dimasuki la nafilil jinsi dan la filil la nafilil jinsi itu ambalannya seperti inna, menasabkan isim, menasabkan isim dan merupakan khabar. Munada wal munada, isim yang dipanggil, ini juga mansub. Ya Abdullah, Abdullah mansub. Ya Abdurrahman mansub. Ya. Wal maf'ulu min ajlih juga maf'ul min ajlih. Ya darabtu, misalkan darabtu ibni ta'diban. Ya, lah saya memukul anak saya dalam rangka mendidiknya. Ya. Ini juga akan datang. Kemudian mal al maf'ulu ma'ah. Sudah berapa tadi? Yang pertama maf'ul bih. Yang kedua masdar, kemudian dzarfu zaman dengan dzarfu makan 3, al hal 4, tamyiz. Berapa itu tamyiz? 5, mustatsna 6, ismula 7, al munada 8, al maf'ul min ajlih 9, al maf'ul ma'ah 10. Seperti sirtu wan nila, saya berjalan bersama. An-nila, sungai Nil. An-nila dinasubkan. Zakartu wal misbaha, saya merojaah, muzakarah, mengulang-ulang pelajaran bersama lampu. Nah, 10 ya. Kemudian wa khabaru kana wa akhwatihi wa ismu inna wa akhwatihi, dijadikan satu itu. Khabar kana dan akhwatnya juga isimnya inna dan akhwatnya. Ini dijadikan satu. Berarti sudah berapa itu? 11 ya. Khabar kana wa akhwatihi, sudah lewat kan? Pembahasan tentang apa? Kana. Yaitu bahwasanya kan adalah apa? Kana termasuk fi'il yang naqis. Apa amalannya? Hah? Merafakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Ini pun akan datang lagi insyaallah, nanti kita ulas lagi. Zaidun qa'imun, dikasih kana jadi apa? Kana zaidun qa'iman. Berarti khobarnya kana dan juga khobarnya teman-temannya kana, itu hukumnya apa? Man? Mansub. Kemudian isimnya inna dan akhwatnya. Inna juga termasuk nawasikh, sebagaimana kana yang menghapuskan atau mengangkat atau menghilangkan hukum mubtada khobar, kemudian menghasilkan hukum yang baru. Zaidun qa'imun, dikasih inna jadi apa? Inna zaidan qa'imun. Berarti isimnya inna itu mansub, juga isimnya teman-temannya inna. Sudah 11. Wattabi'u lil mansub. Kemudian yang berikutnya, yang mansub juga adalah apa yang ia mengikuti isim yang mansub, atau apa yang ia sebagai tabi' dari yang mansub. Rinciannya adalah yang pertama ataupun wahua dan dia, tabi' bagi yang mansub itu ada 4 macam. An-na'tu, 12 berarti ini. Na'at, sudah lewat kan? Al-atfu, na'at contohnya apa? Ja'a rajulun karimun. Ja'a zaidun al-alimu. Al-atfu, contohnya apa? Ja'a zaidun wa amrun. Amrun, kok contohnya rafa'i? Ya nasab harusnya. Ya. Dorabtu, apa? Zaidan al- Zaidannya mana? At-tajiro, bukan. Kalau at-tajiro, bukan na'at. Apa? Bisa juga sih. Nah, tajir na'at ya. Apa? Al-aqila. Kemudian yang atofnya apa? Darabtu Zaidan wa Amran. Taukidnya. Darabtu Zaid, darabtu apa? Siapa? Darabtu atau akramtu al-amira apa? Nafsahu, ainahu. Badal apa? Darabtu Zaidan akhaka misalkan. Ini pun akan datang semuanya insyaallah rinciannya. Baik, kita masuk saja langsung ke rinciannya sesuai dengan urutan yang telah disebutkan dari mansubatil asma, isim-isim yang mansub. Yang pertama disebutin apa? Al maf'ul bih. Qala al musannif rahimahullah babul maf'ul bih, bab maf'ul bih. Wa huwa, dan al maf'ul bih adalah huwa itu mubtada, dhamir munfasil mabni ala al-fathi fi mahalli raf'il, mubtada. Khabarnya mana? Al-ismu. Ya, al-ismu al-mansubu maf'ul bih adalah isim yang mansub yang fi'il itu berkaitan dengannya. Ya, di sini kita dapati bahwasanya maf'ul bih itu adalah isim yang terkumpul padanya 3 kriteria. Ya, yang pertama apa? Isim. Isim. Maka yang namanya fi'il dan huruf tidak bisa jatuh sebagai apa? Maf'ul bih. Yang kedua, mansub. Berarti apa? Yang namanya maf'ul bih tidak bisa marfu dan majrur, meskipun nanti ada pengecualiannya. Kadang dia majrur. Ya, ada juga kadang marfu, ya. Tapi itu kita lewatkan saja yang marfu ini. Ada punya majrur, insyaallah nanti akan kita sebutkan. Hai itu. Yang ketiga, alladzi yaqa'u 'alaihi al-fi'lu, yang mana fi'il berkaitan dengannya. Yang mana fi'il apa? Berkaitan dengannya. Ya. Apakah ya maf'ulnya itu adalah perkara yang sifatnya apa? Hissi, benda-benda yang bisa diindra, ataupun maknawi, makna-makna. Di sini apakah yang berakal ataupun yang tidak berakal, itu maf'ul bih. Ya. Jadi maf'ul bih bisa bentuknya sesuatu yang konkret, benda-benda yang bisa diindra, bisa juga perkara-perkara yang sifatnya makna-makna, bisa juga yang berakal ataupun yang tidak berakal. Nanti juga ada dhamir dan lain sebagainya, banyak macamnya. Yang jelas antum menghafalkan itu ya, bawabit batasan dari apa? Maf'ul bih, yaitu apa? Isim yang mansub yang fi'il itu berkaitan dengannya. Ya. Kalau dikatakan fa'il juga sama, fi'il itu berkaitan dengannya. Maka dikatakan kalau fa'il marfu, sedangkan di sini apa? Mansub gitu. Ya. Sengaja kita terjemahkan seperti itu, yaitu alladzi yaqa'u 'alaihi al-fi'lu, yang mana fi'il itu berkaitan dengannya, bukan fi'il itu menimpanya. Ya. Agar masuk contoh lam adrib Zaidan. Lam adrib Zaidan, saya tidak memukul Zaid. Zaidan maf'ul bih bukan? Maf'ul bih. Kenapa dia mansub? Isim yang pertama ya Zaidan isim. Yang kedua apa? Mansub. Yang kedua fi'il boroba itu berkaitan dengannya. Tapi kalau dikatakan fi'il menimpanya, menimpa enggak pemukulan tadi? Lam adrib Zaidan, pemukulan ini menimpa Zaid enggak? Tidak. Ya, sehingga yang lebih tepat untuk diterjemahkan isim yang mansub yang fi'il itu berkaitan dengannya. Pokoknya yang fi'il itu menimpanya, karena pada contoh tadi lam adrib Zaidan fi'il menimpa tidak? Tidak menimpa. Adapun pada contoh darabtu Zaidan yang menimpa fi'ilnya. Ya. Agar cakupannya lebih apa? Luas. Ya, contoh maf'ul bih adalah ucapanmu nahwu qaulika, kalau antum dapati nahwu itu seringkali dia diiras sebagai apa? Khabar dari mubtada mahdhuf wa dzalika. Itu wa dzalika, dzalikanya mubtada isim isyarah. Ya, dia pada mahalnya rafa mubtada. Ya, nahunya khabar dari mubtada dibuang. Aslinya dzalika nahwu gitu. Hal itu contohnya adalah ucapanmu. Nahwu mubtada khabar dari mubtada yang dibuang dan dia mudhaf. Qaulika mudhafun ilaih, nahwu qaulika. Hal itu contohnya adalah ucapanmu. Darabtu Zaidan wa rakibtu al-farasa. Saya memukul Zaid dan saya mengendari al-faras. Di sini beliau contohkan dengan dua contoh dari maf'ul bih. Yang pertama Zaidan, ini untuk mensyaratkan kepada maf'ul bih yang aqil, yang berakal. Dan yang kedua al-farasa, mensyaratkan kepada maf'ul bih apa? Ghairu aqil. Darabtu Zaidan, i'rabnya bagaimana? Darabtu fi'lun wa fa'il. Daraba فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك مبني على السكون يا لا محل له من الاعراب kemudian atta ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل زيدا مفعول به هي مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على akhirih. Sama juga rakibtul farasa i'rabnya dengan darabtu apa? Zaidan. itu contoh maf'ul bih yang apa? Hissi. Contoh yang maknawi apa contohnya? Sami'tu al-Qur'ana. Saya mendengar Al-Qur'an. Ya. Di sini bagaimana? Mana maf'ulnya? Al-Qur'ana. Maknawi atau hissi? Maknawi gitu. Ya. Perkara yang maknawi. Apalagi contohnya? Yang maknawi, maf'ul yang maknawi. Isma', ya, isma' kalami, dengarkan ucapan saya. Kalami ini perkara yang hissi atau maknawi? Yang maknawi. Ya. Jadi saya ulangi lagi, jadi maful bi itu adalah apa yang ia terpenuhi padanya tiga apa kriteria. Yang pertama apa? Isim. Ya. Sehingga keluar dengan ucapannya isim apa? Fi'il dan huruf. Ya, fi'il dan huruf. Yang kedua apa? Agar ya mansub. Ya. Tidak boleh apa? Marfu dan majrur. Meskipun nanti kadang majrur dia. Lafadznya saja yang majrur, tapi mahalnya apa? Nasab, karena dia maful bih. Yang ketiga apa? Agar fi'il, perbuatan dari fa'il itu berkaitan dengan dengannya. Kaitannya itu bisa di atas sisi penetapan atau di atas sisi penafian. Ah itu mungkin ya. Dikasih tambahan kayak gitu. Yang mana perbuatan pelaku berkaitan dengannya, kaitannya bisa di atas sisi penetapan seperti dorobtu Zaidan, ditetapkan di sini dorob ya pemukulan kepada Zaid, atau di atas sisi penafian lam adrib Zaidan, tapi tetap dia berkaitan dengan Zaid gitu. Paham ini ya? Paham enggak? Ya. Nah, kita contohkan yang lain lah. Akramtu Zaidan, mana maf'ulnya? Zaidan man sob. Tanda nasabnya apa? Fathah. Kenapa? Isim mufrad. Meskipun tidak kita perlu sebutkan, cuma untuk memurojiah apa yang telah lewat. Akramtu rajulaini, mana maf'ul bihnya? Man? Tanda nasabnya apa? Niabah. Li'annahu musan. Akramtul mudarrisina. Al-mudarrisina maf'ul bih. Terus? Man? Alamatu nasbihi niabah. Li'annahu jam'ul mudzakkar sa'il. Akramtul mudarrisati, mana maf'ul bihnya? Al-mudarrisati maf'ulun bih. Man? Wa alamatu nasbihi al-zahiru ala akhirin niabah. Li'annahu jam'ul mudzakkar. Akramtu abaka, abaka i'rabnya maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-alif niabah. Li'annahu minal asmil khamsa. Akramtu Ahmada atau Ahmadan. Ahmada. Kenapa? Mamnu' minas sharf. Mamnu' minas sharf. Ya. Ah. Sekarang saya sedikit memasukkan ya apa yang keluar dari hukum asalnya. Hukum asalnya yang namanya apa? Maf'ul bi itu mansub. Ya. Lafaz dan mahalnya tentunya. Ya. Lafaznya juga mansub. Tapi kadang ya kadang didapati maf'ul bih lafaznya itu majrur. Lafaznya apa? Majrur. Kenapa? Karena dimasuki oleh huruf jar tambahan. Huruf jar tambahan. Huruf jar itu ada beberapa macam. Ada huruf jar asli. Huruf jar asli seperti nadhartu ila al-usfuri. Saya memandang melihat ke burung-burung kecil itu. Ini huruf jar asli. Ada di sana huruf jar az-zaid, harfu al-jar az-zaid, huruf jar tambahan yang fungsinya hanya sekedar menekankan maknanya. Ya. Kalau dikatakan ma ra'aitu ahadan, saya tidak melihat seorang pun. Ya. Ini ahadan maf'ul bih. Ya, jelas. Nah, kalau ingin ditambahkan lagi penekanannya dikasih min. Ma ra'aitu min ahadin, saya tidak melihat seorang pun. Tuh. Jadi tadinya mansub menjadi majrur lafadznya, tapi tetap mahalnya nasab karena maf'ul bih. Aminnya di sini tambahan saja. Minnya di sini apa? Tambahan saja. Jadi huruf jar tambahan itu faedahnya apa? Memberikan penekanan makna. Makna ya, khususnya pada penafian biasanya kalau min. Ya, pada penafian khususnya. Kemudian isim yang setelahnya dijarkan lafadznya, tapi mahalnya apa? Nasab. Kenapa? Maf'ul bih. Ya. Contoh dalam Al-Quran ya, cuma dalam rangka adab kita hindari istilah huruf jar, harful jar, az-zaid. Tapi dikatakan istilah yang lain silah ataupun taukid, karena memang menanya taukid. Kalau di selain Al-Quran silahkan untuk menggunakan bahasa apa huruf jar tambahan. Tapi kalau dalam Al-Quran dikatakan apa? Taukid atau silah. Nih, taukid atau silah. Ya. Contoh ya, ma'alimna alaihi min su'in. Ma'alimna alaihi min su'in. Mana di sini maf'ul bihnya? Min su'in. Iya. Aslinya apa aslinya? Ma'alimna alaihi su'an. Su'an. Untuk taukid dikasih min, min su'in. Yes. Sehingga dalam i'rabnya dikatakan min harfu jar za'id. Min apa? Harfu jar za'id, huruf jar tambahan. Adapun dalam Al-Qur'an kita katakan apa? Min taukid. Iya. Min lit taukid atau silah. Ya, min silah boleh atau taukid boleh. Kemudian su'nya ismun majrurun lafzan. Iya. Isim majrur apa? Lafzan. Kemudian apa? Mansubun mahallan sebagai maf'ulun bi. Paham enggak? Ya. Apa tadi? Minnya ismun majrurun fil lafzi atau lafzan. Ya, fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Ya, boleh juga seperti ini. Ungkapan bisa dengan ini dan itu. Ismun majrurun fil lafzi fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Ya, atau dikatakan ismun majrurun lafzan wa mansubun mahallan. Contoh yang lain juga, walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabbatin. Mana maf'ul bihnya? Dabbatin. Lafadznya majrur. Kenapa? Karena kemasukan min. Min taukid. Silah. Tapi mahalnya apa? Jar. Karena dia maf'ul bih. Aslinya taraka dabbatan langsung. Ya. Contoh yang lain, wa ma arsalna min rasulin. Mana? Rasulin. Aslinya apa? Wa ma arsalna rasulan. Ya, datangnya pada penafian. Penafian semua tadi kan? Ma'alimna alimin su. Kemudian apa? Walau ya'khidullahu nasa bidul ma taraka. Pada penafian datangnya. Min tambahan itu, menurut pendapat jumhur, datangnya pada kalam yang manfi penafian. Ya. Ma ra'aitu min ahadin tuh. Saya tidak melihat seorang pun. Min ahadin. Tapi kalau tidak ada maknya, penafiannya tidak boleh. Ra'aitu apa? Ra'aitu min ahadin misalkan. Itu adalah syarat-syaratnya penggunaannya. Al-muhim sekedar diketahui bahwasanya kadang maf'ul bih itu lafadznya apa? Majrur, tapi mahalnya apa? Mansub, karena saya pakai maf'ulun bi. Ya, pakai maf'ulun bi. Sekarang kita masuk ke macam-macam dari maf'ulun bi. Wahua. Wahua kembali mana? Nah, lagi bahasa maf'ul bih. Jangan lupa ya, kalau dhamir itu ada marja'nya, tempat kembalinya mana. Untuk menyingkat, maka tidak perlu diulang lagi al-maf'ulun bih lagi, maf'ulun bih lagi. Dhamirnya saja. Ya, wahua qismani, dan dia maf'ul bih itu adalah ada dua macam. Di sini huwa mubtada, ya kan? Dhamir munfasil mabni 'ala apa? 'Ala al-fath fi mahalli raf'in. Ya, mubtada qisman. Sebagai apa qisman i'rabnya? Khabar marfu' alamatu raf'ihi al-alif. Niabah. Nah, al-dhamma li'annahu musannan. Qismun qismani. Aqsam jamaknya. Kalau antum perhatikan di sini, huwa mubtadanya mufrad ya. Qisman khabarnya apa? Musanna. Bagaimana ini? Boleh enggak? Saya nanya antum, jangan antum yang nanya anak. Boleh enggak? Boleh enggak? Zaidun qaimani misalkan tuh. Betul enggak? Kan bisa Zaidun qaimani, kita sudah sering lewati bahwasanya mubtada khabar itu harus mutabaqo ya. Harus cocok. Kalau mufrad sama-sama mufrad, Zaidun alimun bukan Zaidun alimani. Kalau musanna sama-sama musanna, az-zaidani alimani. Kalau muannas sama-sama muannas, Hindun alimatun atau Hindun qaimatun. Tapi di sini kayak gini, bagaimana? Yang salah siapa? Hah? Yang salah kita belum paham. Ya. Huwa di sini kembali kepada al-maf'ul bih. Ya, al-maf'ul bih itu alif lamnya lil jenis. Untuk menunjukkan jenis. Sehingga sesuatu yang menunjukkan jenis tidak dibatasi untuk 1, 2, 3. Boleh. Untuk 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah. Paham? Huwa kembalinya kepada apa? Al-maf'ul bih. Alif lamnya itu jenis. Sesuatu yang diperuntukkan untuk jenis itu boleh digunakan untuk 1, 2, 3 sehingga di sini boleh khabarnya musanna atau jamak gitu. sana ini sana maful bi itu ada beberapa macam, ya akan dikatakan aqsam gitu. Cuma ada dua dikatakan qisman. Wa huwa qismani zahirun, i'rabnya apa zahirun di sini marfu'. Badal badal tafsil, badal tafsil sudah lewat. Ya zahirun wa mudmarun. Bunil Islamu ala khamsin syahadati. Badal yang merupakan rincian dari sesuatu yang disebutkan secara global itu badal tafsil namanya. Paham ya? Qisman ini yang mana? Zahirun wa mudmarun. Ini maksudnya badal kul minal kul. Wa mudmarun. Mudmarun marfu karena apa? Karena dia tofkan kepada zahirun. Ya. Maful bi ada dua macam. Yang pertama yang zahir. Isim zahir Zaidan Al-Farasa. Mudmar, domir. Ada domir munfasil, ada domir apa? Muttasil. Fadzahiru ma taqaddama dzikruh. Ya. Maka adzahir. Ya. Ma taqaddama dzikruh. Maf'ul bi yang zahir. Ini sifat aslinya. Maksud al-maf'ul bi adzahir. Ya. Maf'ul bi yang zahir adalah khabarnya mana? Ma itu khabarnya. Ma taqaddama dzikru adalah apa yang telah berlalu, telah lewat dzikru penyebutannya. Ya. Dzikru fa'il dari taqaddama. Taqaddama fi'lun madh. Taqaddama ya taqaddamu. Sabaqa mana telah lewat. Ma taqaddama dzikru itu dzikru fa'ilnya. Isim dhahir adalah apa yang telah lewat penyebutannya tadi. Dharabtu Zaidan. Maf'ul yang berupa isim dhahir yang telah lewat sebutannya adalah apa? Dorobtu Zaidan. Rokibtu Al-Farasa. Tinggal dikiaskan sebanyak-banyaknya. Wal-Mudmaru Qisman. Adapun maful bih yang berupa dhamir, maka Qisman ada dua macam. Ya. Ada contoh yang belum saya contohkan ya. Dorobtu Musa. Bagaimana i'rabnya Musa? Dorobtu Musa mafulun. Maf'ulun dulu, mahalnya dulu. Iya, jangan i'rabnya dulu, mahalnya dulu. Maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah 'alal alif. Man'a min dhuhuriha at-ta'adzur li'annahu ismun maqsur. Jangan lupa. Iya. Qala al-qadhi di kasifil zurtu. Apa? Zurtu al-qadhiya. Ya, dimunculkan apa? Fathahnya karena ringan. Fathah pada iya. Jangan lupa ya. Wal-mudmaru qisman. Maf'ul bih yang berupa dhamir ada dua macam. Muttasilun. Sama ini juga. I'rabnya sebagai apa? Badal tafsil atau badal kul minal kul dari qisman. Ya boleh juga di'rab sebagai khobar dari mubtada' mahdhuf. Huma. Gitu. Muttasilun boleh dengan dua sisi. Kayak tadi bunil Islamu ala khamsin wala syahadati, kalau dibaca syahadati maka dia sebagai badal dari apa? Khamsin. Kalau dibaca syahadatu boleh karena sebagai khobar dari mubtada mahdhuf, takdirnya misalkan hiya ataupun hunna ya. Dhamir ada dua macam yang saya maksud al-maf'ul bi yang berupa dhamir ada dua macam. Yang pertama yang muttasil berupa dhamir muttasil, yang kedua yang berupa dhamir munfasil. Sudah lewat penjelasan tentang apa makna dan pengertian dari dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Yaitu bahwasanya apa, dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa ucapan itu dibuka dengannya. Boleh enggak dikatakan tu doroba, na doroba, enggak boleh. Iya. Juga tidak boleh datang dhamir ini muttasil setelah illa. Kalau tidak genting. Kalau tidak darurat. Adapun kalau darurat dalam syair ya bisa datang. Maka tidak boleh dikatakan ma dhoroba illa tu. Tidak boleh setelah illa. Tapi ma dhoroba illa, ma dhoroba zaidan illa ana misalkan. Tidak boleh tu. Paham? Dhamir muttasil adalah apa? Dhamir yang tidak bisa dibuka dengannya kalam dan bisa tidak datang, tidak bisa jatuh atau datang setelah illa dalam keadaan bisa memilih. Ya. Adapun kalau darurat kan enggak ada pilihan lagi ya, darurat supaya wazannya pas. Kalau pakai dhamir munfasil kepanjangan sehingga digunakan dhamir muttasil ya, boleh kalau dalam syair. Yang kedua, dhamir munfasil. Lawannya kebalik, definisinya sama, kebalikannya yang tadi. Yaitu dhamir yang bisa dibuka dengannya kalam. Boleh. Ana qaimun. Huwa ustadun. Huwa talibun. Nah, bisa kan? Nah, itu. Dan bisa datang setelah illa. Dalam keadaan bisa memilih. Maqama illa ana. Tidaklah ada yang berdiri kecuali saya. Bisa. Tapi kalau tu, maqama illa tu. Ya, enggak bisa. Paham? Ini sekedar mengulang apa yang sudah lewat. Fal muttasil, maka dhamir muttasil atau maf'ul bi yang berupa dhamir muttasil ada 12. Itsna asyara ada 12. Ya, kalau itsna asyara, itsnanya itu marfu', tanda rafa'nya alif karena dia mulhaq bil musanna. Adapun asyaranya mabni. Ya. Wa hiya, dan dia itsna asyara itu yang pertama dharabani, dharaba ni, i'rabnya bagaimana? Dharabani fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bih, itu kan kumpulannya. Setelah itu baru dirinci, dharaba fi'lun mad mabni 'alal fath la mahalla la min al-i'rab, nun lil wiqayah. Apa sih maksudnya nun lil wiqayah? Maksudnya untuk apa nun wiqayah? Untuk menjaga fi'il agar jangan sampai dia di kasrah. Seandainya tidak ada nunnya, ini saya akan katakan dharabi. Sedangkan sudah kita ketahui bahwasanya ya fi'il itu tidak bisa dikenai kasrah. Kasrah adalah ciri khusus dari apa? Isim. Sebagaimana isim tidak dikenai apa? Jazm. Karena jazm adalah ciri khusus dari fi'il. Maka dijaga itu. Dorobani. Maka i'rabnya tadi. Dorobani, doroba, fi'ilun mad, mabni al-fat, la mahalla la min al-i'rab, wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi, jawazan takdiruhu huwa. Nun lil wiqayah. Alia dhamirun muttasil, mabni ala as-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya. Wa dharabana. Dharabana juga sama, fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bih. Dharabanya fi'il fa'ilnya sudah lewat tadi ya. I'rabnya nanya saja ya. Na dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya. Wa dharabaka. Dharabanya sama fi'il fa'il juga. Kafnya dhamir muttasil mabni ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih, sudah. Dharabaki ini juga sama isinya fi'il fa'il dan maf'ul bih. Kita i'rab kafnya saja. Al-kaf dhamir muttasil mabni 'alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Dharabakuma sama juga fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bih. Langsung saja ke kafnya. Al-kaf dhamir yang menjadi dhamirnya hanya kafnya saja ya. Iya. Al-kaf dhamir muttasil mabni 'alal dhom fi mahalli rafin fa'il. Mamnya, mimnya lil imad untuk sandaran saja. Alif dala ala al-musanna, menunjukkan bahwasanya diajak bicara dua. Mimnya untuk sandaran saja. Kalau enggak ada mimnya kan enggak enak tuh. Dorobaku kuwa jadinya tuh. Kemudian dorobakum, coba sama isinya fi'il, fa'ilan, maf'ulun bih. Kafnya yang hanya menjadi dhamir itu. Yang menjadi apa? Maf'ulun bih hanya kafnya. Al-kaf dhamir muttasil mabni ala dhom fi mahalli raf nasbin maf'ulun bih. Mim alamatul jama' atau dalal ala al-jama'. Demikian pula dharabakunna yang menjadi maf'ul bih-nya hanya al-kaf. Nunnya hanya dalal ala al-inas. Iya, atau jamil inas. Iya. Dharabahu, i'rabnya sama juga. Fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bi al-ha dhamir muttasil mabni ala dhommi fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Dharabaha juga sama, ha-nya saja. Ataupun i'rabnya dharabaha sama, fi'lun wa fa'il dan maf'ulun biha dhamir muttasil mabni 'ala sukun ya. Ha dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Dharabahuma. Nah ini baru yang menjadi apa? Maf'ul bihnya hanya ha-nya. Sehingga i'rabnya bagaimana? Dharabahuma. Langsung aja al-ha muttasil mabni 'ala dhom fi mahalli nasbin sebagai apa? Maf'ulun bi, betul. Kemudian mimnya tadi lil imad. Alif dal alal musanna. Alam menunjukkan itu musanna aja. Dia bukan dhamir, huruf saja, harfun dal alal musanna. Terus apa lagi? Dorobahum sama juga, hanya saja yang menjadi apa? Menjadi dhamirnya. Alha dhamir mutasil mabni ala dhom bi mahalli nasbin maf'ul mim harfun dal alal jama'. Ya. Ya. Kemudian dorobahunna sama juga fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bi al-hadamir tasil mabni ala dhom fi mahalli nasbin maf'ulun bi nun harfun dal ala jamil inas. Wal munfasilu isna asyara, dan dhamir yang munfasil ada 12, atau maf'ul bi yang berupa dhamir munfasil ada 12. Wahia yaitu iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, wa iyakum, wa iyakunna, wa iyahu, wa iyaha, wa iyahuma, wa iyahum, wa iyahunna. Dan perlu diketahui bahwasanya yang yang merupakan dhamirnya adalah iyanya saja ya. Dhamirnya hanya iyanya saja, adapun setelahnya hanya huruf yang menunjukkan kepada apa? Takallum atau al-khitab atau al-ghaib gitu ya. Iyaya seperti ya. Ma darabtu, ma darabta illa iyaya, tidaklah engkau memukul kecuali aku. Yani, hanya memukul saya gitu. Maka i'rabnya iyaya iya. Dhamir munfasil mabni ala sukun iya itu kan. Fi mahalli nasb bin gitu. Iyanya harfun dal ala al-mutakallim, itu aja ya. Demikian pula na menunjukkan kepada mutakallim. Kalau kaf menunjukkan kepada mukhatab. Iyaki juga mukhatab, mukhatabah. Iyakuma menunjukkan kepada mukhatab dua orang. Ya. Dan seterusnya. Ya, kafnya harful khitab. Paham ya? Jadi kalau iya ya harfu takallum itu. Iya harfu apa? Takallum. Adapun kalau kaf harful khitab. Kalau mimnya biasa untuk apa? Sandaran alifnya itu apa? Menunjukkan kepada musan, musanna. Demikian juga iyakum, iyakunna dan seterusnya. Insyaallah faham kan? Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Oh itu yang ya itu insyaallah nanti ada pembahasannya. Ya ada pembahasan sendiri itu. Ya. Pokoknya kalau antum dapat dia ada isim yang nakirah. Isim yang nakirah datang pada konteks penafian. Dan dia secara makna maf'ul bih. Ya maka huruf jarnya situ taukid. Ma ra'aitu min ahadin. Nah. Hal min khaliqin ghairullah, ini juga sama khaliqin. Tapi ini bukan maf'ul bih, ini beda. Saya tadi aja. Ma ra'aitu min ahadin. Ma ra'aitu min ahadin. Ahadin kan nakirah tuh. Datang pada konteks penafian kan ma. Dan dia maf'ul bih secara makna kan? Ma ra'aitu min ahadin, karena ra'a butuh maf'ul bih. Nah, berarti ahadin di sini maf'ul bihnya. Hanya saja dia dijarkan dengan huruf jar untuk taukid. Insyaallah nanti kalau sudah sering-sering juga ini mudah. Yang lain sebelum kita kasih tambahan yang lain. Kemudian maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Terbagi kepada dua bagian yang lain. Jadi ada pembagian yang lain dari maf'ulun bi. Kalau tadi kan pembagiannya kepada maf'ul bi yang berupa isim dhahir dan juga apa? Dhamir. Ada pembagian yang lain maf'ul bi. Yaitu yang pertama sharih. Dan yang kedua mu'awwal bi sharih. Nah, ini ziyadah. Kalau bisa difahami alhamdulillah, kalau enggak ya barangkali buat celengan nantilah. Ya. Yeah. Kalau yang sharih, maf'ul bih yang sharih yang sudah kita lewatkan contoh-contohnya semuanya itu sharih semua. Isim dhahir dan dhamir-dhamir tadi termasuk apa? Maf'ul bih yang sharih. Apa sih maf'ul bih yang sharih? Maf'ul bih yang sharih adalah maf'ul bih yang tidak perlu ditakwil lagi. Iya. Tidak perlu ditakwil. Ya, tidak perlu ditakwil. Ini mudahnya ringkasnya. Contoh, yang nama-nama darabtu Zaidan tidak perlu ditakwil lagi karena sudah kelihatan isimnya. Tuh. Atau dhamir-dhamir. Darabtuka, saya memukul kamu. Ya, ini jelas kaf maf'ul bih. Sharih dia. Kenapa? Tidak perlu ditakwil, sudah kelihatan isimnya. Paham? Isim-isim isyarat juga. Darabtu hadza, saya memukul orang ini. Tuh, hadza. Ini juga maful bih juga. Sorih juga. Meskipun kalau hadza i'rabnya mahalli ya. Dza-nya ya isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli nasb maful bih gitu ya. Cara i'rabnya bisa enggak? Kalau enggak ya kita contohkan kalau dhamir, dhamir bisa kan tadi kan? Dharabtuka, bisa kan tadi kan? Nah, sekarang kalau maful bih-nya isim isyarah bagaimana? Dharabtu hadza ar-rajula, saya memukul laki-laki ini. Hadza ha li tanbih, kalau ha hanya untuk tanbih saja. Yang menjadi isim isyarah hanya dza saja. Maka dikatakan dza ismu isyarah mabni ala sukun fi mahali nasbin mafulun bih. Pokoknya semua isim-isim yang mabni i'rabnya mahali gitu ya. Pada mahal. Ya. Kemudian isim mausul juga. Dharabtu alladhi abasan qama, saya memukul orang yang sedang berdiri atau orang yang berdiri ini. Maka alladhi isim mausul mabni ala sukun fi mahali nasbin mafulun bih. Dikiaskan ya, dikiaskan seperti itu. Nah, kemudian macam yang berikutnya dari apa mafulun bi adalah yang muawwal bisorih, apa al muawwal bisorih, yang pertama tadi apa as-sorih maful bi yang sorih, yaitu tidak perlu ditakwil atas kisimannya, kelihatan isimnya sebagai contohnya nama-nama ya, kemudian juga isim isyarah, isim mausul dan yang lain sebagainya, banyak itu. Ah, yang kedua muawwal bisorih ini kadang antum dapati sehingga perlu ya disampaikan. Meskipun pahamnya nanti enggak apa-apa. Apa sih maful bi yang berupa sesuatu yang ditakwil dengan isim yang sharih? Berarti dia secara zahirnya tuh bukan isim, iya. Secara zahirnya bukan isim. Cuma dia pada takwilan isim gitu. Yaitu batasannya maful bi yang muawwal bi sharih adalah masdar. Ya. Al-munsabik atau al-masdar al-muawwal min harfin masdariyin ma'asilati. Masdar, ya, masdar al-munsabik yang dilebur, ya, dibentuk min harfi masdar, min harfin masdariyin, dari huruf masdar bersama silahnya. Dengan contoh akan jelas insyaallah. Ya, contohnya ya, uridu an adhaba ilal masjidi, uridu an adhaba ilal masjidi. Kalau misalkan uridu ya, uridu misalkan uridu yang maful biasanya, uridu misalkan apa, saya pengen apa dulu yang maful biasanya, qiraat al-Quran saya, ya apa, uridu misalkan akla arruz ya, ataupun uridu qiraat al-Quran, saya ingin membaca al-Quran, ini jelas mafulnya qiraatnya. Sekarang uridu an aqra'a al-Qur'ana tuh, uridu an aqra'a al-Qur'ana. Ya, di sini ada maful bih. Mana? Ya. An dengannya setelahnya itu ditakwil. Ya, ditakwil menjadi masdar sebagai maful bih. Ya, ah itu. Contoh dalam Al-Qur'an ya, di antaranya walan tastati'u an ta'dilu. Ya, bainan nisa'i walau harastum. Atau jang ya, mana di sini? An ta'dilu mafulnya tastati'u. Tapi berupa apa? Masdar muawwal gitu ya. Masdar muawwal bentuknya. Ya. Jadi kadang demikian. Ya. Apa tadi? Al-muawwal bisharih, maf'ul yang ditakwil dengan sharih, itu masdar yang dilebur atau dibentuk dari huruf masdar bersama silahnya. Silahnya fi'il. Uridu an aktuba ad-darsa. Saya ingin menulis ad-darsa. Mana maf'ulnya aktuba? Uridu mana maf'ulnya uridu? Itu an aktuba itu. Kenapa tidak dikatakan sharih? Karena bukan isim yang kelihatan an di sini, isim an kan huruf tuh, iya kan? Tapi ternyata an ini dengannya setelahnya itu dilebur menjadi masdar atau ditakwil pada takwilan masdar. Jadi ucapan kita uridu an aktuba darsa sama dengan uridu kitabata adarsi, sama dengan itu uridu kitabata, sama ucapan kita uridu an adriba zaidan sama dengan uridu dorba zaidin gitu. Sama. Cuma kalau uridu dorba zaidin dorba, maful binya sorih kelihatan kan. Kalau uridu an adriba, ini muawwal bisorih, ditakwil dengan yang sorih. Sekedar tahu lah. Angel kayaknya ya. Kadang didapat seperti itu sih. Mafulnya mana gitu. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'u dzalimin. Sebagaimana ucapannya salah satu dari anaknya Nabi Adam. Siapa itu yang membunuh dan dibunuh? Yang membunuh siapa? Qabil. Yang dibunuh Habil. Kata Habilnya, "Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar." Tatkala Qabilnya mengancam untuk membunuhnya karena si Habil sedekahnya diterima oleh Allah karena ikhlas dan bagus sedekahnya. Sedangkan Qabil tidak seperti itu, mengancam, iri, hasad, dengki, sehingga mengancam untuk dibunuh. Ucapan Habilnya, "Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar." Saya ingin an tabu'a, ya, engkau kembali membawa memikul dosa saya dan juga dosa kamu, sehingga engkau nantinya menjadi ashabun nar wa dzalika jazaa'u dzalimin. An tabu'a itu maful dari uridu an tabu'a. Dan bukan hanya an ya, tapi seringnya an yang sering didapati ya. Ya, ditakwil itu dengan an dan huruf-huruf yang lain, huruf-huruf masdar, bukan hanya an, ada huruf-huruf yang lain selain masdar. Ya, kalau diperluas takut enggak paham. Anak juga bisa dengan anak. Bisa juga lau. Ya, waddu lau tudhinu fayudhinun. Ya, waddu mana mafulnya? Itu masdar maf'ul dari lau tudhinu fayudhinun. Sehingga takwilnya waddu mudahanatakum gitu. Takwilannya itu dikit-dikit harusnya di masdar. Dahana yudahinu mudahana. Juga yang bisa ditakwil dengan masdar ma. Ya. Lau nih, kalau betul silakan huruf-huruf masdarnya nih. An, anna, ma, lau, itu huruf-hurufnya. Adapun kai, ini huruf masdar juga. Cuma kalau kai mesti pada mahalnya jar. Ya, pada mahalnya jar itu tempatnya nantilah. Ya contoh ya, contoh kita tambahkan yang an. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Yuridu an yatuba alaikum. Taba yatubu taubatan kan mau. Sama dengan dikatakan secara makna wallahu yuridu an yatuba, wallahu yuridu at-taubah gitu kan. At-taubah. Kemudian contoh anna. Wala takhafuna annakum asyraktum tu. Wala takhafuna annakum asyraktum. Jadi masdar muawwal dari anna dan yang setelahnya itu maf'ulun bih. Pada mahalnya nasab. Kalau mau diirab dah, coba dah. Nah. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Atau uridu an, yang mudah aja ya. Uridu an apa? Aqra' al-Qur'ana. Uridu fi'lun wa fa'il. Uridu fi'lun mudhari'. Marfu' litajarudihi minan nasib wal jazim. Wa'alamatu rafi ad-dhamma dhahiru ala akhir. Wa fa'iluhu dhamirun mutasil. Dhamir mutasil atau mustatir? Mustatir fihi. Wujuban takdiruhu ana. An tadi apa? An aqra'a ya. An harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Sudah lewat enggak? Sudah ya. Makanya dikatakan harfu masdarin ya. Kemudian setelahnya apa? Aqra'a fi'lun mudhari' mansub bi an, ya kan? Wa alamatun nasbil fathah dhahirun ala akhir, dan fa'ilnya dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu ana juga. Ah, nanti akhirnya dikatakan al masdar. Ya, al-mu'awwal min dari an. Ya, wa ma ba'daha dan setelahnya itu pada mahalnya nasab maf'ulun bi gitu. Takwilnya apa? Takwilnya uridu qira'atal Qur'an gitu. Sama. Cuma kalau kasih an ada bedanya loh. Biasanya kalau ada an biasanya itu menunjukkan yang akan datang biasanya. Ya. Insyaallah. Ya, kalau di sini kelihatan juga. Ya. Sampai di sini ada yang menyebutkan. Dan fi'il dan maf'ul bi kadang berbilang, tidak hanya satu, kadang satu, kadang dua, kadang tiga. Itu maf'ulun bi. Contoh ya. Atau sebelumnya fi'il ya, pembahasannya fi'il kadang dia butuhnya kepada satu maf'ul seperti dharabtu Zaidan, kadang pada dua maf'ul. A'taitul faqira dirhaman. Saya ngasih orang fakir ini satu dirham. Jadi al-faqira maf'ul yang pertama dari a'ta, dirhaman maf'ul yang kedua. Di sana ada fi'il-fi'il yang butuh kepada dua maf'ul. A'ta di antaranya kasa, mengenakan pakaian atau memberi pakaian. Iya. Dan yang semisal itu. Ya, manahtu at-thaliba jaizatan manaha butuh dua maful. Aku hadiahkan kepada siswa ini jaizah hadiah. Aku berikan kepada siswa ini hadiah. Kadang butuh pada tiga. So, a'lama. Ya, a'lama. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang asal dari urutan. Ketika di sana berkumpul fi'il, fa'il dan maf'ul. Asal urutannya adalah apa? Fi'il dulu, kemudian apa? Fa'il, kemudian maf'ul bih. Itu asal urutannya. Sehingga itu kalau bikin ya sesuai dengan asalnya aja. Boleh tidak antum dahulukan maf'ulnya di atas fa'ilnya? Boleh. Ya. Dari fi'ilnya pun boleh. Atau lebih tepatnya kadang boleh, kadang tidak. Ya. Sekedar tahu saja. Ya. Jadi boleh maf'ul mendahului apa? Fa'ilnya boleh. Kalau tidak ada penghalang, kalau ada penghalangnya ya enggak boleh. Ya. Contoh ya dalam Al-Qur'an di mana apa? Maf'ul mendahului fa'ilnya. Wa idza massal insana durru tuh. Apabila ad-durr kejelekan menimpa manusia tuh. Wa idza massal insana ad-durru fi'il dulu massa fi'lun madh. Kemudian maf'ulnya al-insana kemudian fa'ilnya. Boleh. Ya. Daraba Zaidun Muhammadan. Boleh enggak dikatakan daraba Muhammadan Zaidun? Boleh. Enggak ada penghalang. Tapi kalau ada penghalang, wah, meluas lagi nih. Contoh ada penghalang ya. Daraba Musa Isa. Ada penghalang ini. Maka kenapa ada penghalang di sini? Karena i'rabnya semuanya ditakdirkan semua. Mana fa'il, mana maf'ul enggak jelas. Maka ini harus diposisikan sesuai dengan hukum asalnya. Musa harus dijadikan sebagai fa'il, Isa harus dijadikan sebagai apa? Maful, kenapa? Karena ada penghalang yang menghalanginya. Enggak kelihatan i'rabnya. Ah itu diantaranya. Ada yang lain. Nah itu bau nahu itu. Ya. Dalam Al-Quran banyak. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu Ibrahima mafulun bih. Rabbuhu sebagai fa'il. Wa la yanfa'u dhalimina ma'dziratuhum. Dhalimina mafulnya. Masih banyak. Ya. Kemudian kadang juga maf'ul bih mendahului fi'ilnya. Boleh juga. Ada tujuan tertentu biasanya. Menghususkan. Saya Zaidan dorabtu. Boleh enggak? Boleh. Seolah-olah yang dipukul hanya Zaid saja gitu. Ada hasr di situ. Jadi mendahulukan sesuatu yang haknya diakhirkan. Itu yufidul hasr. Ya, memberikan faedah hasr pengurungannya. Ini pemukulannya hanya kepada Zaid. Gitu. Seperti iyyaka na'budu itu. Didahulukan di sini maf'ul bih-nya untuk memberikan faedah hasr, mengurung ibadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu hanya kepada-Mu ya Allah aku beribadah. Beda dengan kalau dikatakan na'buduka, kami beribadah kepada-Mu ya Allah, memungkinkan engkau beribadah kepada selain Allah. Tuh. Ada faedahnya. Boleh selama tidak ada penghalang. Kemudian satu lagi bahasannya. Semoga tidak menjadi tambah pusing. Tidak menjadi kabur pembahasan. Kadang fi'ilnya dibuang, hanya disisakan maf'ulnya saja. Boleh. Ketika ada qarinah, indikasi yang menunjukkan fi'ilnya. Seperti man dorobda. Man dorobda, siapa yang kau pukul? Zaidan. Zaid, boleh enggak? Ya boleh, maksudnya dorobtu Zaidan. Dibuang, disingkat saja, boleh. Ya dalam Al-Quran juga ada. Seperti dalam ayat وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا. Ditanyakan kepada mereka-mereka orang-orang yang bertakwa, مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ, apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Mereka menjawab خَيْرًا. Maksudnya apa? أَنْزَلَ خَيْرًا gitu. Boleh. Cukup ya. InsyaAllah pertemuan berikutnya ulangan, latihan-latihan. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik. Shadallah ilahi lanta. Sofruka tubu ilaik.